بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة، رب زدني علما وارزقني فهما، أما بعد، فقد رحم الله بقى الكريم بن رحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim dan menunaikan ibadahnya. Mudah-mudahan kesyukuran kita mampu menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pelajaran dan belajar kepada kita tentang baik dan benar. Dalam kesempatan ini menyambung tentang peristiwa-peristiwa yang belakangan terjadi, terutama problematika yang ada di Palestina. Maka saya ingin memberikan semacam pengantar tentang catatan perilaku Bani Israel dalam Al-Quran. Namun dalam sudah menjadi darah daging gitu buat orang-orang Yahudi dan buat orang-orang Israel untuk selalu mengobarkan peperangan. Dalam surat Al-Maidah ayat 64 juga Allah telah menjelaskan bahwa mereka itu selalu berusaha untuk mengobarkan peperangan, tapi Allah dengan kuasanya selalu memadamkan peperangan dan api yang mereka kobarkan. Tapi luar biasanya, kalau kita meneliti dan mengkaji tentang sejarah, peperangan yang dikobarkan oleh orang Yahudi ini sebetulnya bukan peperangan antara mereka dengan orang lain, tapi antara orang lain. Sehingga mereka mengambil keuntungannya. Contoh sederhananya ketika Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu ditabrakan antara kekuatan Jerman yang berkoalisi dengan Khalifah Utsmani Turki melawan Sekutu. Sehingga terjadi Perang Dunia Pertama yang luar biasa hebat dan dahsyat. Terpisah menjadi dua. Bahkan kalau kita mengkaji buku-buku sejarah Melayu ini, ada periode di mana Sekutu, terutama Inggris, Belanda, Amerika termasuk, melakukan agitasi yang diprovokatori oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan bahwa karena koalisi antara Jerman dengan Khalifah Utsmani, mereka menyebarkan isu bahwa kalau Jerman ini menang dalam Perang Dunia Pertama, maka kaum muslimin itu akan susah naik haji. Dibuat begitu. Dikobarkan isu kalau Jerman ini dibiarkan menang dan karena Jerman ini berkoalisi dengan Khilafah Utsmani Turki, maka ketika nanti menang, yang menguasai Ka'bah, Mekah dan Madinah itu adalah orang-orang Jerman. Dan ibadah haji tidak akan mudah lagi dengan begitu. Maka percaya atau tidak, kita ini raja-raja di semenanjung Melayu ini yang muslim-muslim ini pernah melakukan sholat hajat bersama dipimpin oleh para ulama dan raja-rajanya untuk mendukung Inggris agar menang dalam Perang Dunia Pertama. Inggris dan Sekutu dimobilisasi untuk sholat hajat di antara raja-raja dan umat Islam di seluruh Nusantara ini untuk melakukan sholat hajat. Ini karena memang situasinya sudah pertama tidak seperti sekarang yang informasi luar biasa. Kita bisa melakukan komparasi dengan sangat mudah melalui internet dan media massa. Tapi hari itu memang informasi itu datang dari raja atau dari ulama. Dan ulama itu dikumpulkan oleh penjajah kolonial. Dan mereka memberikan keterangan bahwa ibadah haji itu akan terganggu kalau dibiarkan Jerman yang bersekutu dengan Khilafah Utsmani menang. Maka ulama dan raja-raja ini memobilisasi umat mendoakan agar Inggris mengalahkan Khilafah Utsmani Turki. Itu seluruh Nusantara, bahkan mulai dari Indonesia sampai Patani. Thailand Selatan melakukan sholat hajat secara bersama. Jadi kalau kita dilihat sini ada zikir akbar, itu sebetulnya bukan tradisi baru, itu sudah tradisi lama. Dan menariknya, ikhwatullah rahmatullah, orang-orang Yahudi ini dalam Al-Quran disebutkan memang setiap kali api peperangan yang mereka kobarkan itu melemah, mereka selalu menyulutnya lagi untuk mengukur besar. Ditambah kayu bakarnya, ditambah bahan bakarnya supaya terus berkobar. Dan mereka mengambil keuntungan. Kalau kita melihat, hari ini misalnya Amerika terjebak dalam peperangan yang tidak bisa diakhiri mereka, yaitu di Afghanistan dan di Irak. Di Irak saja Amerika sudah mengeluarkan lebih dari 3 triliun dolar untuk membiayai perang. Mulai dari 2003 sampai 2010. 3 triliun dolar dikeluarkan untuk biaya perang. Dan 70% dari biaya itu yang mengambil keuntungan adalah Israel. Melalui pembelian teknologi senjata. Bahkan teknologi perang yang disupport oleh Israel itu mulai dari sepatu tentara sampai helm. Jadi yang mengambil keuntungan memang bukan siapa-siapa mereka, supaya perangnya terus dikobarkan supaya mereka bisa mengambil keuntungan. Apalagi hari Senin lalu New York Times mengeluarkan satu headline, salah satu koran terbesar di Amerika, mengeluarkan laporan bahwa di Afghanistan telah ditemukan lumbung-lumbung mineral yang senilai 1 triliun dolar dan tidak akan habis selama 400 tahun. Mulai dari kandungan lithium, bahan untuk bahan baku baterai handphone lithium, sampai tembaga. Luar biasa besar mineral-mineral yang ditemukan di Afghanistan. Dan ini nanti siapa yang akan menarik keuntungan, ya tentu bukan orang-orang Afghanistan. Peperangan dijadikan demikian rupa, dan mereka itu memang telah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, terutama dalam surat Al-Maidah ayat 64, bahwa mereka itu selalu mengobarkan perang. Bukan antar mereka sendiri, tapi antar orang lain, supaya dia mengambil keuntungan. Yang kedua, mereka itu bangsa pengecut. Seperti tadi yang disebutkan di sini, mereka menyulut api peperangan, tapi sebetulnya bukan mereka yang perang, orang lain. Dan dalam surat Al-Hajj ayat 14, Allah menerangkan bahwa mereka itu tidak akan memerangi kita face to face, itu tidak akan. Dan ini sudah terjadi ketika Rasulullah mengirimkan pasukan untuk menyerbu Bani Nadir. Mereka berperangnya dalam benteng-benteng yang mereka bangun. Begitu juga ketika Bani Quraizah diusir, mereka berperang dalam benteng-benteng. Dan terus sampai sekarang, kalau kita melihat peta Palestina yang sekarang sudah dibangun tembok oleh Israel, itu panjangnya hampir, target panjangnya 843 km. Mengelilingi Palestina, dan sudah berhasil dibangun 750 km, artinya Jakarta sampai Malang. Tembok yang sudah berhasil dibangun ini untuk menyiapkan perangkat-perangkat keamanan untuk mengamankan Israel. Dan akan selalu begini, tidak saja dalam bentuk tembok-tembok dan benteng-benteng, tapi juga dalam konteks diplomasi internasional. Bangsa ini juga dipenuhi kerakusan, adalah kaum yang sangat rakus. Pada perang Salib yang pertama, ketika Paus Urbanus mengirimkan dan memobilisasi orang-orang Kristen dari orang-orang Nasrani dari Eropa masuk dan merebut Yerusalem, ada fakta yang menarik bahwa sebagian besar penduduk Yahudi yang ada di Yerusalem meninggal dengan cara dibedah perutnya oleh pasukan Nasrani. Sebagian besar. Karena ternyata mereka menemukan fakta bahwa orang-orang Yahudi ini untuk menyelamatkan hartanya ditelan dalam bentuk emas, batu mulia, ditelan supaya selamat hartanya. Saking rakusnya mereka terhadap harta. Dan kalau kita melihat dalam bahasa Inggris gitu ya, perhiasan itu, dalam kata perhiasan dalam kata bahasa Inggris itu jewelry. Ada kata Jew-nya di dalam itu, karena memang mereka itu identik kalau pakai perhiasan luar biasa. Sekarang penguasa batu permata paling besar adalah Israel, penambang-penambang Israel. Begitu juga Freeport. Begitu juga tambang-tambang yang karena mereka memang menguasai dari awal dan sangat ingin mengkooptasi kekuasaan dan harta-harta kekayaan itu. Dan mereka disebutkan Allah, Allah mereka lebih rakus dari orang-orang musyrik. Dan ini popularis memu, kerakusan mereka terhadap harta ini membuat mereka menelurkan semua peraturan-peraturan yang menguntungkan mereka. Misalnya, kalau kita ngomong perbankan, konsep perbankan, siapa yang diuntungkan? Maka konsep ide dan pertama kali perbankan di dunia ini muncul ketika perang salib pertama, ketika Paus Urbanus itu mengirimkan seluruh pasukannya dan mereka menetap di Yerusalem, lalu kemudian mereka mengumpulkan hartanya. Karena sepanjang perjalanan mereka banyak dirampok, orang-orang Yahudi ini melihat keuntungan, melihat kemungkinan mengambil untung, sehingga mereka mengatakan, hartamu taruh sini, aku berikan sertifikat, nanti bisa dicairkan di Yerusalem. Dengan begitu mereka mengambil biaya, mengambil bunga, mengambil jasa, dan mengambil keuntungan dari perang. Dan ini terjadi sampai hari ini. Tapi Allah dalam surat yang lain, Al-Masih Al-Hasyr ayat 14, Allah menerangkan juga bahwa sebetulnya mereka itu dalam keadaan terpecah belah. Tidak dalam keadaan bersatu orang-orang Yahudi ini. Dalam keadaan saling bermusuhan sesama mereka sendiri. Akibat harta tadi. Konsep harta itu tidak pernah menyatukan manusia. Harta itu selalu membuat manusia terpecah belah. Dan susahnya adalah mereka terpecah betul, tapi kita kaum muslimin berhasil dipecah lebih banyak lagi sehingga tidak muncul persatuan dan ukhuwah Islamnya. Kerusakan orang Yahudi lagi, Bani Israel dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka itu sering merusak kitab suci, punya kebiasaan dan hobi mengubah ayat-ayat Allah. Mulai dari Taurat sendiri yang asli mana kita tidak tahu. Perjanjian lama yang disebut turunan dari Taurat, kalau diteliti juga tidak menghasilkan satu kesimpulan bahwa ini adalah naskah yang asli. Tidak ada. Begitu juga perjanjian baru. Jadi Fadlur Rahmatullah ada salah satu kajian, namanya metodologi hermeneutika. Metodologi hermeneutika ini adalah salah satu cara untuk menafsirkan Bible dengan cara historis, kajian kritis historis. Dengan cara itu, pertama kali yang melaksanakan kajian historis kritis terhadap Bible ini adalah orang-orang Yahudi. Mereka mengupas bahwa ini sebetulnya bukan perkataan Tuhan, ini bukan firman Allah. Dan itu sudah mulai diterapkan pada Al-Quran. Bayangkan Inggris pernah melarang gereja untuk mengamalkan surat Matius ayat 25-26. Inggris melarang gereja untuk mengamalkan ayat itu. Sebabnya adalah karena ayat itu adalah menghujat Yahudi. Boleh nanti kalau searching di internet Matius 25-24, kira-kira bunyinya darahmu itu ada pada anak dan cucuku. Jadi karena peristiwa pembantaian dan penyalipan orang yang diduga Yesus itu, karena kan mungkin diduga juga mirip dan diduga itu yang mengompori juga bukan raja Romawi yang ada di situ, tapi orang-orang Yahudi yang menguasai kerajaan. Karena itu mereka merasa bahwa Yesus itu dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan karena itu gedangnya masih turun-turun. Tapi hari ini ayat itu sudah dihilangkan, tidak boleh dikutip lagi. Nah, mereka akan mencoba melakukannya pada Al-Quran dan ini sudah mulai besar dampaknya. Beberapa tahun yang lalu ada pameran khot, pameran kaligrafi di Pulau Pinang, pameran kaligrafi internasional. Yang diundang untuk datang menyaksikan pameran kaligrafi ini adalah anak-anak SD, SMP, SMA. Pameran itu luas sekali, Pak. Pertama ditunjukkan jenis-jenis khot, jenis-jenis kaligrafi. Lalu di ruang setelahnya sejarah kaligrafi. Di ruang setelahnya lagi sejarah Al-Quran yang memunculkan kaligrafi. lalu kemudian belum terakhir lagi ditunjukkan tentang macam jenis-jenis Al-Quran. Ada Mushaf Ibnu Mas'ud, ada Mushaf Aisyah, ada Mushaf Utsmani yang kita pakai sekarang, ditunjukkan. Lalu kemudian di konklusi akhir dari pameran itu adalah mereka mengatakan bahwa Quran itu tidak satu. Quran itu bermacam-macam. Jadi kita ini meyakini ini kebenaran ini tidak boleh absolut, tidak boleh 100%. Bayangkan Pak anak SD, madrasah gitu, SD, SMP, SMA, diceritakan dengan luar biasa begitu. Ya tertanam, tanpa harus mengkritisi karena memang luar biasa pertunjukannya. Luar biasa. Satu persatu, oh ini keindahannya, sampai kemudian sejarahnya dan terakhir ujungnya adalah ditunjukkan bahwa hak kebenaran itu tidak absolut. Nah, salah satu metodologi hermeneutika itu kalau kita meneliti Al-Quran, kita tidak boleh meyakini Al-Quran itu sebagai firman Tuhan. Kita tidak boleh meyakini Al-Quran itu sebagai kitab suci. Karena kalau kita menganggap itu kitab suci, kita sebagai peneliti tidak objektif. Itu syarat dari metodologi hermeneutika. Jadi kalau kita mengkaji, dan ini di beberapa perguruan tinggi Islam sudah diakomodasi dan menggantikan studi tafsir. Tafsir Al-Quran itu sudah digantikan dengan metodologi hermeneutika. Ini luar biasa dampaknya. Itu hobi mereka, mengubah kitab suci dan merusak agama. Orang-orang yang ingkar janji. Jadi sampai hari ini, PBB itu sudah mengeluarkan resolusi, Dewan Keamanan terutama mengeluarkan resolusi, totalnya 244 resolusi untuk Israel. Tidak satu pun yang ditaati. Tidak satu pun. Sementara Indonesia pernah mendapatkan satu resolusi doang. Dan itu Indonesia taat betul dalam kasus Timur-Timur. Resolusi dikeluarkan dan Indonesia dipaksa melakukan jajak pendapat Timur Leste depan. Sementara Israel 244 resolusi yang dilahirkan. Tidak satu pun yang ditaati. Termasuk terakhir ketika penyerbuan kapal Mavi Marmara itu, Dewan Keamanan PBB sebetulnya menginstruksikan Israel agar melakukan penyelidikan internasional. Dewannya anggota penyelidikan itu terdiri dari beberapa negara. Israel bilang, saya enggak tahu. Saya akan menyelidikan sendiri. Jadi Fakulah Rasulullah, mereka telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 65 itu bahwa bahkan Allah mengultimatum mereka. Mereka itu akan menjadi kirodatan khasiin, menjadi kera-kera yang hina, karena kebiasaan mereka untuk mengingkari janji. Dan jangankan janji dengan manusia, perjanjian dengan Allah saja yang melarang mereka mencari dan menambang ikan atau mengayuh ikan pada hari Sabtu direkayasa, apalagi perjanjian dengan manusia. Jadi salah besar kalau dunia ini, dunia internasional termasuk dunia Islam dan Timur Tengah itu selalu berkeyakinan menyelesaikan masalah Palestina ini dengan perjanjian. Sejak tahun 48 sudah beberapa kali perjanjian, yang terakhir sekali perjanjian Oslo. Dan itu semakin besar tanah Palestina yang hilang dari kaum muslim. Jadi semakin banyak perjanjian, semakin besar. Begitu juga ketika Khilafah Utsmani Turki diruntuhkan pada 1924 di Turki. Itu Turki juga diikat perjanjian. Perjanjiannya ada 4 klausul. Yang pertama, bubarkan Khilafah Utsmani. Yang kedua, asingkan khalifahnya, diusir dari Khilafah Utsmani. Ketiga, bubarkan pendidikan Islam. Maka ketiga ini, seksi yang 4, pasal yang ketiga ini kurang lebih menelan, kurang lebih membunuh 40.000 ulama yang mengajar di sekolah-sekolah Islam di Turki. Waktu itu terjadi pembunuhan besar-besaran, sehingga terjadilah kegagalan Turki. Kalau bapak-bapak ke Turki itu, sekarang ini Turki memainkan peranan besar dalam masalah Palestina, tapi sebagian besar orangnya masih merasa bangga menjadi sosialis daripada seorang muslim. Kalau ditanya, Anda muslim? Ya, saya muslim, alhamdulillah. Dan Anda sholat? Saya pernah nanya sendiri kepada orang-orang Turki, waktu tanya, muslim ya? Mereka, alhamdulillah saya muslim. Sholat enggak? No, I'm socialist. Ketika ditanya muslim, dia bangga menyebut muslim, tapi ketika ditanya, dia sholat enggak? Enggak, saya sosial. Jadi gimana cara muslimnya ini? Nah, orang-orang yang mengikat janji dengan Yahudi, dengan Israel, atau dengan kelompok-kelompok yang berdiri di belakang orang-orang Yahudi, maka siap-siaplah kecewa, karena mereka tidak akan mentaati perjanjian-perjanjian yang dibuat. Karena memang Allah sudah mengatakan begitu. Mereka itu juga gemar membuat makar dan membunuh para nabi. Banyak nabi, terutama misalnya kasus yang paling sederhana adalah ketika mereka melakukan konspirasi membunuh Yusuf. Lalu kemudian Rasulullah sendiri pernah mengalami makar beberapa kali percobaan pembunuhan dari orang Yahudi. Mulai dari diracun, disantet, sampai mau dijatuhi batu dari atas. Tapi alhamdulillah Allah menafikan semua itu tidak benar. Dan kegemaran orang-orang Yahudi ini memang melakukan rekayasa, membuat makar. Jadi kalau bapak-bapak melihat peristiwa sebelum masih Marmara ini, salah satu kejadian yang paling besar adalah terbunuhnya pemimpin Hamas di Dubai. Satu orang pemimpin Hamas di Dubai itu dibunuh oleh 26 anggota Mossad. 26 anggota Mossad ini memasukkan paspor dari Inggris, dari Kanada, dari Irlandia, dari Skotlandia, bahkan dari Amerika paspor yang dipasukkan. Demikian makar yang dibuatnya. Tapi kita masih merasa bahwa ngomong soal Palestina dan Israel itu jangan dari sudut dan kacamata konspirasi. Padahal mereka melakukannya, jelas-jelas melakukannya. Berikutnya, orang-orang Yahudi ini adalah orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu. Banyak sekali contohnya ketika mereka. Dan mereka ingin manusianya bisa akhlak. Homoseksualitas. Padahal hukuman, kalau di Israel sendiri, Bapak, hukum dari homoseksualitas itu sebetulnya dibunuh di dalam kitab-kitabnya sendiri. Tapi mereka sendiri melanggar, merusak. Mereka melampaui batas yang luar biasa dari batas-batas kemanusiaan. Jadi apalagi membunuh itu buat mereka sangat sederhana dan mudah. Pada tahun 2007 ada konferensi besar di Cordoba yang kebetulan membahas tentang cleansing, intellectual cleansing, pembunuhan profesor, doktor, master, dan sarjana di Irak oleh Israel, oleh Mossad. Dibahas secara mendetail di Cordoba, di Spanyol. Mereka ketika Amerika masuk ke dalam invasi militer ke Irak, mereka juga mendompet dan menculiki profesor-profesor dan doktor ini untuk dibunuh. Dan ini menjadi peristiwa besar, tapi tidak menjadi mendapat perhatian dari PBB. Dan yang tidak pernah mendapat perhatian lagi adalah Israel itu adalah negara tertinggi konsumsi organ tubuh. Pada waktu bulan Maret lalu ada gempa bumi besar di Haiti. Semua relawan masuk ke Haiti untuk memberikan pertolongan, termasuk tim relawan medis dari Israel. Ternyata tim relawan medis dari Israel membuat skandal di sana. Korban-korban gempa bumi di Haiti itu dicuri organ tubuhnya untuk dijual. Ginjalnya dicuri. Apa yang bisa diambil? Dan ini menjadi skandal internasional, dibahas oleh PBB dan Israel diberikan sanksi, tapi ya lagi tidak mendapatkan perhatian. Jadi kebiadaban mereka ini luar biasa. Kalau di kedokteran-kedokteran Israel, tubuh-tubuh muslim Palestina itu menjadi salah satu bahan penelitian di bedah, diambil sampelnya juga. Jadi popular novel. Terakhir sekali, mereka ini susah berubah karena memang Allah telah mengatakan mereka ini kaum berhati batu. Bisa berubah. Jadi bagaimanapun kita melakukan negosiasi segala macam, yang sulit. Dan mereka tidak memiliki sensitivitas, tidak berperi kemanusiaan dan hukum dan pelajaran itu tidak bagi, tidak berarti bagi mereka, karena memang sudah terbukti banyak sekali kasus. Kira-kira demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu yang berbahagia, dan mudah-mudahan kesalahan yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Bila saya kembali saya, walaupun itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.